Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran tentang Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak dari kitab Fiqih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Nah, kita sampai terakhir di tema bahasan Takhtiful Itab, memberikan teguran kepada anak ketika keliru, namun tentu disesuaikan dengan kondisi psikologis anak, sehingga tegurannya adalah teguran yang takhfif, teguran yang ringan, dan tidak sebagaimana teguran kepada orang yang dewasa. Maka di antara dalil yang dibawakan kemarin adalah yang kita telah baca adalah teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Ibunda Aisyah radallahu anha. Dia menegur beliau, maka ketika Nabi itu dikatakan oleh Anas adalah seorang yang demikian luhur akhlaknya, tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang aku lakukan, kenapa aku lakukan, maka ini bukan berarti beliau tidak pernah memberikan teguran. Dalil kalau beliau juga memberikan teguran adalah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah merasa Ibunda Aisyah itu tidur, beliau pergi ke Baqi untuk mendoakan kaum muslimin yang dimakamkan di Baqi. Dan hal ini padahal Ibunda Aisyah cuma pura-pura tidur saja. Maka di sini dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu la ya'lamul ghaib, tidak mengetahui hal yang gaib, sehingga Nabi bisa salah kesimpulan. Nabi kira sudah tidur, padahal ternyata belum tidur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'lamul ghaib, tidak mengetahui hal yang gaib. Maka Ibunda Aisyah sudah punya pikiran macam-macam, jangan-jangan Nabi ke rumah istrinya yang lain. Maka dia pun keluar mengikuti Nabi, ternyata Nabi sekedar datang ke Baqi untuk malam-malam untuk berdoa, ya, mendoakan mereka. Maka hal ini dalil menunjukkan bolehnya ziarah kubur malam hari, ya. Bolehnya ziarah kubur malam hari. Ziarah kubur tidak harus kondisi terang, pagi, siang, sore, malam juga boleh. Dan hal ini menunjukkan bahasanya satu hal yang Nabi ajarkan, hendaklah seorang muslim tidak punya ketakutan berlebihan dengan kuburan, sehingga datang ke kuburan malam hari satu hal yang sangar, satu hal yang wah, ya. Tidak demikian, ya, Nabi ziarah kubur malam-malam, ya. Ziarah kubur malam-malam tanpa ada perasaan yang macam-macam dan aneh-aneh. Ya, maka Nabi menegur Aisyah dengan mengatakan, berarti engkau adalah hitam-hitam yang aku lihat di depanku. Ya, maka ya, Ibunda Aisyah mengatakan, na'am iya falahadani lahada. Maknanya adalah dafa'a, mendorongku, fisadri di dadaku, dengan dorongan yang membuat aku sakit atau yang kemudian terasa sakit. Ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegur orang-orang yang terkadang memberikan teguran jika memang diperlukan. Maka jangan dipahami dari hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu kalau Nabi tidak pernah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan, kenapa aku lakukan, jangan dipahami kalau Nabi tidak pernah menegur. Kemudian selanjutnya qalal musannifu hafizallahu taala wa aidan fallallahu yuhibbul fasad. Demikian juga terdapat kaidah penting yang ini berlaku dalam banyak hal, dalam banyak masalah, Allah tidak menyukai kerusakan. Maka jika anak-anak melakukan sesuatu yang mengandung kerusakan, maka sebuah keharusan untuk dilarang. Maka tidak sebagaimana metode pendidikan anak ala barat yang diantaranya mengatakan tidak boleh melarang anak. Tidak boleh mengatakan jangan kepada anak meskipun dia melakukan hal apapun yang dia lakukan. Maka ini satu hal yang tidak benar, bertentangan dengan kaidah Inna Allah la yuhibbul fasad. Si Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Walizaman dan sebuah keniscayaan dia harus diarahkan untuk melakukan fi ma fihi shalah, satu hal yang baik. Itu nasihat tuh karena nasihat wajibatun alal muslimi lil muslimi. Karena nasihat satu hal yang wajib, kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain. Namun di sisi yang lain, ketika anak itu perlu ditegur, namun juga diingat, laisat ayuhal abi ma'sum. Bapak demikian juga ibu, itu bukanlah manusia yang ma'sum. Bukanlah manusia yang ma'sum dari kesalahan. Maka boleh jadi Anda keliru dalam tindakan Anda bersama anak Anda. Anda bersikap keras, padahal perkaranya tidak perlu keras. Namun perlu sikap lembut. Ada kemudian keluar caci maki dan celaan, padahal perkaranya itu perlu terima kasih dan sanjungan. Fama tasna'u lantas apakah yang seperlunya Anda lakukan ba'da fa'ika setelah engkau kembali ilal haq pada kebenaran, setelah menyadari keliru, apa yang harusnya menjadi sikap ayah demikian juga ibu terhadap anaknya. Sudah buruk sangka pada anaknya, ternyata tidak. Tidak demikian realitanya. Sudah marah-marah, dikira anaknya salah, padahal tidak ternyata. Maka alaikum menjadi kewajiban Anda antutayyiba al-khawatir. Untuk kemudian menenangkan jiwa, menenangkan hati si anak. Wa tak tazir dan minta maaf. Amakana mingka apa yang Anda lakukan, namun dengan cara yang tetap menjaga kedudukan Anda sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Demikian juga dengan tetap menjaga hak anak sebagai pihak yang terzalimi oleh dirimu. Ya, maka ketika ternyata sudah berburuk sangka pada anak, anak tidak semacam itu keliru, sudah kecewa, maka ada dua hal yang wajib dilakukan oleh orang tua ketika dia menyadari kalau berbuat keliru, bersikap yang keliru. Yang pertama tadi menghibur si anak, ngasih kompensasi, ya karena sudah buruk sangka, sudah dibentak-bentak, ya. Ya, maka ya ajak keluar makan bakso atau kemudian beli es krim atau yang lain, ya, untuk tutayib al khawatir, untuk ya hati yang sudah kemudian berkeping-keping, ya, sudah kemudian merasa jengkel, itu kemudian untuk hilang. Ya, tunjukkan kalau kita sayang, ya, tunjukkan kalau orang tua itu sayang. Maka ya, buat senang hatinya. Kemudian yang kedua, iktidar, minta maaf. Maka anak dilatih untuk minta maaf satu dengan yang lain, kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya, dilatih untuk minta maaf. Demikian juga dilatih minta maaf pada anak, dilatih untuk minta maaf pada orang tuanya, pada bapaknya, pada ibunya. Sebaliknya, ya di antara bentuk pelajaran ya, minta maaf adalah orang tua kadang minta maaf sama anak. Ya, namun ya tadi disampaikan, ya namun tinggal bagaimanakah diksi yang baik, berbahasa yang tepat sehingga menyebabkan anak tidak sombong, ya tidak angkuh, tidak kemudian merendahkan orang tuanya, sehingga tetap biuslubi dengan gaya bahasa yang menjaga kedudukan Anda sebagai orang tua. Kemudian innallaha subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik pada dua orang tua dalam firman-Nya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rabbmu telah menetapkan qada, yaitu qada syar'i, bukan qada kauni, menetapkan yaitu memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka jika ya beluruna sampailah indaka al-kibara ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ukilahuma atau dua-duanya, itu telah sampai indaka di rumahmu, al-kibara usia tua. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya orang tua yang telah berusia lanjut itu dirawat oleh anaknya. Sehingga orang tua tersebut dia berada dalam al-kibara usia tua renta, itu indaka di rumahnya anak. Fala taqullahuma ufin, maka janganlah engkau katakan uf, yaitu atadajjar, aku merasa bosan. Janganlah engkau bentak keduanya dan ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang mulia. Rendahkanlah sayap penghinaan, yaitu ketawaduan. Maka anak punya kewajiban untuk tawadu lahuma pada kedua orang tuanya. Setinggi apapun pangkatmu, engkau bukan apa-apa di depan orang tuamu. Sebanyak apapun gelarmu, maka engkau adalah anak di depan ibu dan bapakmu. Maka jangan sombong, jangan pongah, jangan sok, jangan congkak, namun tawadu'lah kepada orang tua. Minarrahmah, karena sayang, dan doakan keduanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayanglah keduanya karena keduanya telah merawatku shaghiran ketika aku kecil. Kama di sini adalah lita'lil, artinya karena. Ya, bukan sebagaimana namun karena. Terjemah yang tepat demikian. Aqaballahu dhalika, Allah lanjutkan ayat di atas dengan firman-Nya, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kalian. Jika kalian memang benar-benar orang yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang suka kembali, suka bertaubat. Ya, maka ini satu hal yang menarik. Kenapa ayat tentang berbakti dengan orang tua ditutup dengan ayat-ayat tentang berbakti dengan orang tua penutupnya kalimat ini? Allah lebih tahu tentang isi hati kalian. Ini penutupan untuk membahas ayat-ayat tentang berbakti dengan orang tua. Jika kalian betul-betul saleh, maka Allah Maha Pengampun untuk orang-orang yang suka kembali. Maka ditutupnya tema bakti dengan orang tua dengan kalimat ini satu hal yang menarik untuk ditelaah. Apa hubungannya? Kenapa itu jadi penutup topik bakti dengan orang tua? Wadzalika wallahu a'lam, maka hubungannya adalah wallahu a'lam, sampai-sampai orang yang saleh yang hatinya penuh dengan rasa cinta pada orang tuanya, hatta haulaik, sampai-sampai mereka orang-orang soleh, terkadang muncul dari mereka ketergelinciran dan kesalahan berkenaan dengan sikap terhadap ibu dan ayahnya, ayah dan ibunya. Napa fahina idzin, maka pada saat itu ketika muncul dari mereka ketergelinciran dan kesalahan tersebut, maka pintu taubat itu terbuka. Pintu untuk kembali wal inabah dan kembali kepada Allah itu terbuka, maka lil awabin. Oleh karena itu, fima ara wallahu a'lam, dalam pandangan saya, ya, saya Mustafa, beliau mengatakan fa innahu kana lil awabin ghafuran, ya, itu ai li raja'ina anil khata ba'dal wuqu'i fihi, yaitu orang-orang yang kembali yaitu menyesali kesalahan setelah dia terjumus padanya, fallahu ghafurun lahum, maka Allah akan mengampuni mereka. Wa kadzalika fi haqqil abna, ini tadi anak kepada ayahnya, pada orang tuanya. Demikian juga fi haqqil abna, berkenaan dengan hak anak. Bahkan secara umum Allah adalah zat yang maha pengampun untuk orang-orang yang awabin bertobat kepadanya. Maka ayat ini bersifat umum, memotivasi orang untuk ketika melakukan kesalihan, telah melakukan kesalahan, untuk segera kembali karena Allah maha pengampun. Di antaranya adalah kesalahan dalam sikap terhadap orang tua. Ya, maka segera memperbaiki diri, karena orang soleh sekalipun, intakunu salihin, orang soleh sekalipun boleh jadi melakukan kekeliruan, kesalahan, dan sikap-sikap yang tidak pas pada orang tuanya. Ya, maka ketika itu, maka kewajibannya adalah segera bertobat. Dan jika dia bertobat, maka Allah zat yang maha pengampun. Ya, kemudian poin selanjutnya adalah tasyiul abna, memotivasi anak dan mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang positif, dan memotivasi anak alal ma'ruf, untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, maka mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang baik atau positif, dan mendorongnya, wastasyi, memotivasinya untuk melakukan hal yang baik, wahathum, dan memotivasinya untuk alal ikdam alaih, untuk maju melakukan kebaikan. Itu semua memiliki pengaruh yang sangat besar dan manfaat yang besar untuk solehnya anak dan untuk mulianya anak. Dan baik sawangkana hadza tahrid, baik dorongan tersebut dengan kata-kata motivasi, boleh jadi dengan kalimat sanjungan, ya, dengan pemberian dan hibah. Reward bahasa orang sekarang, atau bahasa Inggrisnya. Demikian juga menanamkan thiqah, PD dalam diri si anak. Dan yang lainnya, mimma yakunu sababan, yang merupakan sebab yang untuk mendorong pada hal-hal yang positif dan memotivasinya. Ya, maka di antara kaidah penting dalam pendidikan anak adalah memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang positif, bangga untuk melakukan hal-hal yang baik, ini semangat untuk melakukan kebajikan. Gimana bentuk realnya tadi? Boleh jadi kalimat motivasi, boleh jadi sanjungan, apresiasi atas prestasi yang telah dilakukan. Demikian juga hadiah, pemberian. Kemudian menanamkan sikap PD dalam diri sendiri, dalam diri si anak. Maka terdapat saudara telah muncul tentang hal ini satu jumlah perkataan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk anak-anak kecil, sehingga jadilah mereka anak-anak tersebut fima ba'du, setelahnya menjadi para imam, imamul a'immatul huda, para ulama besar pembawa petunjuk, yang diteladanilah perilaku mereka dan diteladanilah perjalanan mereka. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sanjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud dengan menyebutnya innaka hulamul mu'allam, engkau adalah seorang anak yang cerdas, anak yang terdidik. Nah, dalilnya diatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kuntu hulaman yafi'an, aku adalah anak-anak yang hampir balig. Ketika itu aku mengembalakan kambing yang dimiliki oleh Uqbah ibn Abi Mu'id. Lalu datanglah Nabi SAW dan Abu Bakar. Waqad farra, dan keduanya sedang lari dari, menjauh dari orang-orang musyrik. Keduanya mengatakan, wahai hulam, apakah engkau punya susu yang engkau bisa berikan kepada kami sebagai minuman? Maka lihat, maka Ibnu Mas'ud yang ketika itu nampaknya belum masuk Islam, ya, beliau adalah seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, saya cuma diberi amanah. Sehingga meskipun ada, aku tidak bisa memberikan susu tersebut kepada kalian berdua. Beliau tidak mau korupsi, beliau tidak mau khianat. Ya, maka beliau tidak mengatakan tidak ada susu, bukan. Artinya susu ada, namun namun ini amanah dan belum ada izin dan belum dan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk ngasih-ngasihkan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal indaka min jasatin?" Apakah engkau punya anak kambing yang belum digagai oleh al-fahlu pejantan? Ya, maka kalau diambil susunya kan tidak, ya tidak khianat, ya tidak khianat dengan amanah. Karena pada asalnya tidak punya susu, karena ini masih anak kambing. Maka katakan iya, maka aku berikan pada keduanya biha tadi jaz'ah anak kambing. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menahannya, iqtaqalaha, menahannya. Kemudian mengusap embingnya, wadah susunya, wada'a dan berdoa. Fahafala ad-dar'u, maka kemudian embing susu tadi deras mengeluarkan air susu. Summa atahu, kemudian datanglah Abu Bakar dengan satu sakhatin, satu batu mutaqa'aratin yang cekung, ya seperti mangkok. Lalu Nabi memerah susu dan Abu Bakar pun meminumnya. Thumma syaribtu, dan aku juga ikut minum, kata Ibnu Mas'ud. Thumma qal, kemudian Nabi berkata kepada embing susu tadi, uqlus, mengkerutlah kamu, menyusutlah kamu. Faqalasa, langsung menyusut. Nah, ini asal muasal masuk Islamnya Ibnu Mas'ud. Fa'ataitu ba'da dzalik, maka aku datang menghadap Nabi setelah itu. Kemudian kukatakan alimni min hadzal qaul, ajarilah aku Al-Qur'an yang kau bawa. Perkataan yang kau bawa. Maka Nabi memuji, ya, sebelum mengajar Nabi memberikan apresiasi atas semangat untuk belajar. Dengan mengatakan innaka hulamun muallam, engkau adalah anak yang terdidik, anak yang cerdas, cari ilmu. Maka sekedar minta diajari, Nabi nilai ini satu hal yang patut mendapatkan apresiasi. Yang bentuknya, bentuk apresiasinya adalah pujian. Fa'akhadtu, maka aku mengambil, yaitu belajar, min fihi, dari mulut Nabi, 70 surat. La yunazi'uni fiha ahadun, tidak ada satupun yang menyaingi aku dalam masalah ini. Ya, maka kita jumpai di sini bahasanya mungkin saja ada amanah pada diri orang kafir. Amanah tidak khianat, satu hal yang mungkin ada pada orang kafir. Nah, dan ini adalah amanah dalam artian tidak khianat terhadap titipan, satu hal yang mungkin ada pada orang kafir. Nah, tidak diingkari, kita tidak mengingkari realita. Kalau itu sebuah realita, maka tidak kita ingkari. Namun, adanya amanah bagi orang kafir, satu hal yang patut untuk kita sadar, itu tidak ada nilainya dan tidak ada artinya tanpa iman. Tanpa amanah dia terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Dan mudah-mudahan kalau memang betul-betul dia punya amanah yang ikhlas, yang tulus, itu jadi sebab hidayah. Ya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk padanya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud yang ketika itu masih kafir, ya, beliau dimintai susu dan tidak mau ngasih karena bukan tidak punya, namun karena amanah. Kemudian di sini kita jumpai dalail nubuwah di antara bukti kenabian alias mukjizat, ya, anak kambing tentu tidak punya susu. Ya, namun Nabi usap-usap sambil doa, maka deraslah susu keluar darinya. Kemudian Nabi bilang susut, ah, susut. Ya, maka kempes seperti semula. Maka ini dalail nubuwah. Ya, kemudian dan ini yang mendorong Ibnu Mas'ud untuk masuk Islam dan minta belajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika anak itu belajar dipuji, ya, dia minta untuk belajar, mendekat untuk belajar, kasih apresiasi. Masya Allah, ganteng, cakep, ya, ya, mbak cantik, ya, rajin belajar, ya, semoga jadi anak yang soleh atau soleha dan seterusnya. Ya, dia minta belajar tanpa harus dioprak-oprak, tanpa harus dipaksa-paksa. Ini tentu satu hal yang positif. Ya, yang lain temannya pada semangat main, dia sendiri datang mendekat. Oh, ini dia layak untuk mendapatkan apresiasi atas kelebihan yang dia miliki. Maka Nabi menuntunkan, innaka ghulamun mu'allam. Minta untuk belajar. Ya, Anda adalah anak, kamu adalah anak yang pandai. Kemudian di antara bentuk motivasi yang lain adalah Nabi mengangkat Usamah bin Zaid untuk Imrota Jaisin untuk jadi panglima pasukan yang besar, dan Usamah ketika itu masih serius ini belia, belum genap 20 tahun. Di catatan kaki lam akif ala artinya mengetahui. Aku tidak mengetahui hadis yang sahih yang yuhadid menegaskan, ya, di hadapanku usia Usama di waktu itu kecuali apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di kitabnya Al-Isobah. Ya, beliau mengutip perkataan Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad mengatakan Usama lahir fil Islam dalam keadaan bapak dan ibunya muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat Usama usianya 20 tahun. Namun kalau Ibnu Abi Khaythamah mengatakan usianya 18 tahun. Wa kana amarahu, dan Nabi mengangkatnya sebagai amir panglima untuk jaisin azimin, pasukan besar. Maka wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat, lalu kemudian diberangkatkan oleh Abu Bakar Al-Isobah. Kemudian Mustafa Al-Adawi mengatakan di antara yang menguatkan bahasanya Usama itu masih belia di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi pernah memegang Usama ditambah Al-Hasan sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengisyaratkan bahasanya, ya, Usama kurang lebih sepantaran dengan Al-Hasan. Kembali ke matan diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Usama ala kaumin untuk memimpin kaumin, sekelompok, yaitu sekelompok pasukan. Maka orang-orang kemudian mencela pengangkatan Usama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudian tanggapan dengan mengatakan, apakah kalian mencela tentang kepemimpinan Usama? Fakat maka sungguh kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya, yaitu Zaid ibn Harisa. Demi Allah, laqad kana khaliqan lil imarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, beliau pakai bersumpah dan beliau adalah seorang yang benar perkataannya tanpa sumpah. Beliau adalah orang, Usama ini adalah orang yang sangat layak untuk menjabat sebagai panglima perang. Ba in kana min ahabbin nasi ilayya. Dan Usama adalah orang yang paling aku cintai. Wa inna hadza la min ahabbin nasi ila ya ba'dahu atau dan wa ingkan dan meskipun dia adalah yaitu bapaknya Usama Zaid dalam manusia yang sangat aku cintai. Wa inna hada dan sunya ini sungguh adalah orang yang sangat aku cintai ba'dahu setelah wafatnya Zaid. Kemudian di antara bentuk-bentuk tasyyi' motivasi adalah sebagai berikut. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh aku berada dalam barisan pada saat perang Badar. Kata Abdurrahman bin Auf, idzil iltafattu, ketika aku menoleh tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku terdapat dua anak muda yang masih belia. Faka'ani lam akun lan amun bi makanihima. Seakan-akan aku tidak merasa aman dengan posisi keduanya. Beliau khawatir ini masih belia, kemudian khawatir tidak bisa melindungi diri dengan baik. Tiba-tiba salah satunya berkata kepadaku, Siron, dengan suara yang lirih, tidak didengar oleh kawannya. Ya Ami, hari ini Abu Jahalin, tunjukkan padaku siapa orang mana yang namanya Abu Jahal. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya ya, orang yang laki-laki yang bukan siapa-siapanya itu boleh dipanggil dengan Ami, ya, paman, ya, dipanggil dengan Om, dipanggil dengan Pak D, dipanggil Pak Le, ya, ya, itu satu hal yang boleh. Ya, anak muda ini tiba-tiba manggil Abdurrahman bin Auf, ya Ami, nih wahai paman, tunjukkan padaku yang mana yang namanya Abu Jahal. Fakulto, maka aku katakan pada dia, ya ibn akhi, nih wahai ponaanku, anak saudaraku. Nih, maka ini menunjukkan bolehnya nyebut anak yang orang yang lebih belia dengan sebutan yang menunjukkan ikatan kerabatan padahal tidak punya hubungan apa-apa. Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, wahai ponaanku. Ini paman, pasangannya paman ya. Nah, pasangan paman ya ibn akhi. Wa ma tasna'u bihi, apa yang akan kau lakukan dengan Abu Jahal? Ya, maka si anak muda mengatakan, aku telah berjanji pada Allah, jika aku melihat Abu Jahal, aku akan bunuh Abu Jahal atau aku mati ya, karena kelahi dengan Abu Jahal. Ya, aku sudah punya ikrar, aku sudah punya janji sama Allah Subhanahu wa taala ketemu Abu Jahal, maka cuma ada dua pilihan, dia yang mati ataukah aku yang mati. Faqala li al-akhar, maka kemudian anak muda yang kedua juga sama berkata padaku Siran sambil lirih, min sahibihi, tidak terdengar kawannya, mithlahu, dengan pertanyaan yang sama. Famasarani anni baina rajulaini makanahuma, maka aku tidaklah gembira, maka aku ya jadinya gembira karena aku berada di antara di tempat di antara dua anak-anak ini, maka tidak perlu dikhawatirkan anak-anak ini punya keberanian yang luar biasa. Fa asyartu lahuma, kemudian aku tunjukkan, aku isyaratkan pada keduanya itu yang namanya Abu Jahal. Fa syadda alaihi, maka kencanglah mereka berdua berlari ke arah Abu Jahal seakan-akan keduanya adalah dua burung elang. Ala misla sakarain, seakan-akan burung elang kebutnya kencengnya ngejar Abu Jahal sebagaimana kencangnya burung elang ketika mau nangkap tikus. Tentu dia akan kencang sekali. Maka dua anak ini kencang sekali kemudian ke arah Abu Jahal, hatta dorbahu, sampai kemudian keduanya lah membunuh Abu Jahal. Wahuma ibna Afra, dan keduanya adalah dua anak yang kuat atau dua anak yang hebat. Dalam satu riwayatnya Bukhari, kemudian setelah keduanya berhasil membunuh Abu Jahal. Ya, maka keduanya pergi ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cerita kalau telah berhasil membunuh Abu Jahal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapakah di antara anda berdua yang membunuh Abu Jahal? Maka masing-masing dari keduanya mengatakan, saya lah yang membunuhnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kalian telah mengusap pedang kalian berdua? Kalian telah bersihkan pedang kalian berdua? Keduanya mengatakan belum. Maka Nabi melihat ke pedang keduanya dan keduanya adalah pedang yang berdarah-darah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, kila kuma kotalahu. Anda berdualah yang membunuh Abu Jahal. Ya, kemudian salabuhu dan salabnya Abu Jahal itu untuk Mu'ad bin Amr ibn Jamuh. Wa kana Mu'ad ibn Amr wa Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Dan keduanya, dua anak muda tersebut adalah Mu'ad ibn Afra dan Mu'ad bin Amr ibn Jamuh. Namun kemudian salabnya itu diberikan pada Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Ya, salab itu adalah harta yang ada di badan. Salab adalah harta yang ada di badan orang kafir dalam konteks jihad, dalam peperangan. Maka orang ya dalam perang, dalam pengertian jihad, maka pada dasarnya nanti apa yang didapatkan nanti dikumpulkan kemudian dibagi di antara pasukan yang ada, tentara-tentara yang ada, dengan catatan mereka adalah tentara yang murni sukarelawan, bukan tentara bergaji. Maka mereka dapat pembagian harta rampasan perang 4/5. Nah, karena setelah kumpul 1/5 itu disisihkan untuk Baitul Mal, untuk kemudian diberikan pada keluarga Nabi dan yang lain. Dan 4/5 ini dibagi. Namun mimba bisya syariah, namun dalam rangka mewujudkan hal yang terbaik, maka penguasa atau panglima perang itu boleh membuat aturan, mengumumkan siapa yang berhasil membunuh orang orang kafir, maka untuknya salabnya, dalam rangka memotivasi dengan harta. Ya, motivasi dengan harta orang untuk gigih dalam perang sehingga makin banyak membunuh orang kafir. Semakin banyak salabnya makin banyak. Belum lagi nanti dapat ghanimah di akhir. Di awal sudah jelas dapat salab. Ya, maka apa yang di badan oleh badan orang kafir yang berhasil dibunuh, nah itu untuk yang membunuh. Itu salab. Dan ini ya kembali kepada syiasat syariah, kembali kepada mana yang dirasa lebih manfaat dan lebih baik dalam pertimbangan sang panglima perang. Nah, ini salabnya Abu Jahal itu dipasrahkan, diberikan kepada Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Ya, nampaknya salah satunya mengalah atau semacam itu. Karena tentu harusnya salabnya itu untuk yang membunuh, dan yang membunuh dua ya berarti untuk dua-duanya. Salah satunya tidak ngambil, kemudian dia berikan pada kawannya atau hal semacam itu. Ya, maka di sini kita jumpai motivasi dengan mengatakan kilakuma kotalahu, kamu berdua lah yang membunuhnya. Kemudian di antara bentuk motivasi adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas agar Allah tambahi untuk Ibnu Abbas ilmu dan pemahaman. Diriatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memelukku ke dadanya. Dan Nabi mengatakan Allahumma alimhul hikmata, ya Allah ajarkanlah hikmah kepadanya. Dalam musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di rumahnya Maimunah, dan Maimunah adalah bibinya Ibnu Abbas. Maka Maimunah lah yang meletakkan untuk Nabi air wudu Nabi di malam hari. Atau fawadatu, maka aku Ibnu Abbas lah yang meletakkan wudu air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal faqalat Maimunah, kemudian Maimunah berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, wadu'a laka hadha, yang meletakkan air wudu untuk Anda adalah orang anak ini, yaitu Abdullah ibn Abbas." Maka kemudian Nabi berdoa, "Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu ta'wil." Ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama dan ajarilah dia tentang tafsir. Maka doa ini punya sababul wurud, yaitu ya, Nabi di rumah Maimunah dan Ibnu Abbas juga di rumah Maimunah. Kemudian Ibnu Abbas menyiapkan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian diriatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan padaku supaya aku diberi hikmah marotain sebanyak 2 kali. Dan diriatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir malam, kemudian aku salat di belakang Nabi. Fa akhadha bi yadi, maka Nabi mengambil tanganku dan menyeretku, kemudian Nabi meletakkan agar aku berada di sampingnya. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghadap wajahnya ala salatihi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan dirinya pada salatnya, aku sembunyi. Khonastu, aku mundur dan sembunyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, Rasul berkata kepadaku, "Masya'ni aja'aluka hidai fatakhnas. Kenapa aku jadikan engkau di sampingku kemudian engkau sembunyi?" Maka katakan, "Wahai Rasulullah, awyam bari, apakah layak bagi seseorang untuk sholat di sampingmu, sedangkan Anda adalah Rasulullah, alladzi ataqallah, yang Allah berikan kepada Anda berbagai kelebihan." Fa ajabat, maka perkataan tersebut membuat Nabi kagum, lalu dia berdoa kepada Allah untukku supaya Allah memberikan tambahan untukku ilmu dan pemahaman. Suma, kemudian kata Ibn Abbas di rumah, ketika itu di rumah Maimunah, kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur setelah selesai salat. Hatta sami'tu, sampai aku mendengar Nabi itu yanfukhu, ngorok dalam tidurnya. Ini kebanggaan orang yang tidurnya ngorok. Tidurnya adalah tidur Nabi. Suma atahu Bilalun, kemudian Bilal datang dan mengatakan, Rasulullah salat subuh telah tiba. Maka Nabi koma berdiri, fasolat, kemudian Nabi mengerjakan salat dan Nabi tidak mengulang wuduan wudunya. Ya, maka ini ceritanya Ibnu Abbas nginap di tempat bibinya. Ini menunjukkan bahasanya anak-anak boleh nginap di tempat bibinya meskipun dia bibinya telah berkeluarga. Ini satu hal yang boleh. Yang tidak boleh adalah yang dilarang oleh Umar adalah orang itu domisili. Ini orang yang belum menikah, seorang jomblo, dalam artian belum menikah, bujangan atau gadis tinggal bareng dengan orang yang telah berkeluarga. Adapun menginap satu dua bertamu satu dua hari, tidak apa-apa. Ya, dalilnya ini. Kalau domisili di situ, ya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di situ, ikut kakaknya yang sudah menikah, atau ikut bibinya yang sudah nikah, itu satu hal yang tidak boleh. Dilarang oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membuat pengumuman, ya tidak boleh. Ada orang yang menikah atau orang yang belum menikah tinggal bersama orang yang sudah berkeluarga. Nah, itu yang belum nikah itu suruh ngontrak, ngkos. Nah, enggak kemudian ikut kakaknya atau ikut saudaranya. Ya, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir malam. Nih, aku sholat di belakang beliau. Maka ini menunjukkan bolehnya tahajud berjamaah. Ya, dan ulama mengatakan ahyanan, asalkan tidak jadikan kebiasaan. Kemudian aku sholat di belakang Nabi, kemudian Nabi memegang tanganku, kemudian ditarik sehingga Nabi letakkan aku di samping beliau, menunjukkan bolehnya gerak sedikit dalam sholat. Apalagi untuk kepentingan sholat, ini tidak membatalkan sholat. Kemudian ketika itu makmum itu cuma satu, maka yang tepat dia di samping. Kalau dia ngambil posisi di belakang, maka di antara caranya memperbaiki saf adalah dengan menariknya. Nah, ya, dan ini nampaknya ketika Nabi tarik ini, Nabi posisinya berdiri. Nabi posisinya berdiri. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan salatnya, jadi sudah berada dalam gerakan yang lain, sudah sujud atau apa, maka Ibnu Abbas mundur lagi. Nih, Ibnu Abbas mundur lagi, kemudian bahkan menghilang. Nih, khonastu, aku sembunyi. Nih. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya. Setelah selesai dipanggil. Nah, kemudian kenapa kamu saya letakkan kamu di sampingku setelah itu kamu sembunyi? Ya, maka Ibnu Abbas mengatakan tidaklah sepatutnya bagi seseorang untuk salat di sampingmu sedangkan engkau Rasulullah yang Allah berikan padamu wahyu dan sebagainya. Ya, itu alasan yang dalam pikiran Ibnu Abbas yang belia ketika itu. Karena ketika Nabi wafat, usia Ibnu Abbas paling banter 13 tahun. Maka ini kondisi ya mungkin umur sekitar 10-an tahun. Maka Nabi suka dengan kalimat tersebut, kemudian Nabi berdoa. Nabi doakan Ibnu Abbas agar Allah berikan padanya tambahan ilmu dan pemahaman. Pemin dalika dan diantaranya adalah Umar istishab kemudian mengajak untuk menemani atau ditemani oleh Ibnu Abbas di dalam berbagai majelis. Lama ra'a ketika Umar melihat pada Ibnu Abbas adanya nabahah wa nuburah, nuburon itu unggul, ya nabahah kecerdasan, anak yang cerdas dan unggul dalam kecerdasan. Diriatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan adalah Umar memasukkan aku bersama orang-orang tua pengikut perang Badar. Ini majelis suronya Umar. Maka seakan-akan sebagian mereka wajada fi nafsihi, tersinggung dalam dirinya. Dan mengatakan lima tu dakhil hada ma'ana, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau masukkan anak semacam ini bersama kita? Kita juga punya anak-anak seumuran dia. Maka Umar mengatakan sebenarnya dia itu min haisu alimtum. Dia itu sebagaimana yang kalian ketahui. Maka pada satu malam Umar memanggilku. Maka aku kemudian dimasukkan bersama itu mereka-mereka anggota majelis suronya Umar. Maka aku tidaklah melihat dia Umar ini memanggilku pada saat itu kecuali supaya aku dipertontonkan di hadapan mereka-mereka, dipertontonkan kelebihannya di hadapan mereka-mereka. Umar kemudian mengatakan, apa perkataan kalian tentang firman Allah Ta'ala di surat An-Nasr? Maka sebagian mereka mengatakan dengan jawaban polos, Allah perintahkan kami, umirna kami diperintahkan untuk memuji Allah dan mohon ampun kepadanya jika kami menang dan jika futiha alaina, yang telah mendapatkan penaklukan yaitu kota Mekah. Sebagian yang lain diam dan tidak komentar apapun. Faqalali, maka kemudian Umar berkata kepadaku, apakah seperti itu yang kau katakan wahai Ibnu Abbas? Aku katakan tidak. Dan apa yang kau katakan? Kata Umar, aku katakan dia adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada nabinya. Nah, dengan Allah katakan daja'a nasrul fath, maka itu adalah tanda dekatnya ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Umar mengatakan, aku tidaklah tahu dari surat ini kecuali sebagaimana yang kau katakan. Maka perkataan Ibnu Abbas tentang ayat ini sejalan dengan perkataan Umar bin Khattab. Dan dalam masalah ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalur Ubaid bin Umair, dia mengatakan qala Umar radhiyallahu anhu pada satu hari berkata pada para sahabat Nabi, fima tarawna hadil ayah nazala, tentang apakah ayat ini diturunkan, yaitu ayatu ahadukum antakuna lahu jannatum min akhilin dan seterusnya. Yang menceritakan tentang kebun yang ini diharapkan buah-buahnya, dia punya anak kecil-kecil. Namun akhirnya kemudian Allah binasakan, Allah hancurkan kebun tersebut. Ya, apa yang dimaksudkan dengan kebun ini? Mereka mengatakan Allahu a'lam. Umar kemudian marah dan mengatakan, ayo bilang, tahu atau tidak tahu, jangan Allah a'lam gitu. Nah, ini apa, yang benar tahu atau tidak tahu? Maka Ibn Abbas kemudian mengatakan, dalam hatiku tentang ayat tersebut ada sesuatu yang aku sampaikan wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, wahai anak saudaraku, sampaikan. Jangan engkau menganggap dirimu remeh sehingga tidak layak untuk berbicara di depan orang-orang tua. Maka Ibn Abbas mengatakan, duribat ayat tersebut dibuat sebagai permisalan bagi amal. Amal apa, kata Umar? Ya, Ibn Abbas mengatakan, li amalin, yaitu amal apapun. Umar kemudian mengatakan, kalau Ibn Abbas li amalin. Kemudian Umar mengatakan, li rojulin, ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang yang ghaniyun kaya, ya'malu bita'atilai azza wa jalla, yang kemudian dia sibuk untuk melakukan ketaatan pada Allah azza wa jalla, kemudian Allah kirimkan untuknya setan, maka dia melakukan maksiat. Hatta arqa am a'malahu, sehingga maksiatnya itu menenggelamkan dan menghapus amal-amal kebajikannya. Itu maknanya kata Umar. Ya, maka dan ini kurang lebih sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Ini adalah permisalan untuk ayat amalin, ya, permisalan untuk tentang amal. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu 'ana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.